Dan berapa ini? Ya. Haris. Ya, lepasir. Haris. Mufasir dan Haris apa ini? Mufasir, ya. Kalau yang mustadir, tidak ada yang menjadi mahmuli. Jadi topik Haris, mufasir dan mufasir. Yang mutasil, contohnya Al-Qamari wa akhwati dan yang serin. Ini domer mutasil nasab itu biasa tampuk pada fi'il muta'addi, ya. Nah. Dan biasanya mahdhufnya mendahului akhirnya, contohnya Al-Qamari Zaidun. Zaidun fa'il. Dombernya memulih pekan, ya. Kemudian domber pasir nasab itu ialah iya ya wafat. Iya iya ma iya iya iya ma iya punan iya iya ma iya pun iya iya ma iya punan iya iya iya na. Ini sudah biasa, sebenarnya ditulukan daripada Amirnya. Iya karena itu, wah iya karena lain. Dah. Tak semuanya. Nah, kalau masih berapa maka tak ia dapat jamu ala al-fa'il jawazan nahu dhafa su'da Musa wa wujuban nahu zana syajara wa nawru maka dia dapat jamu ala al-fi'li wa al-fa'il maka tak ada nahu iba al-fa'il wa minhu ma'udhira amilu jawazan nahu dhalu khaira wa wujuban fi mawazian. Kadang-kadang maful bi mendahului fa'ilnya, baik yang jawazan sifatnya boleh. Contoh darabah su'da Musa, su'da maful bi Musa fa'il. Boleh juga su'da Musa boleh fa'il maful bi. Wujuban ada yang sifatnya wajib, contohnya zana syajarah naunu syajarah maful bi naunu kebanya. Dan kadang-kadang mendahului fi'il dan fa'ilnya. Bagaimana yang telah lewat dalam fa'il. Contohnya iya kah? Nah. Ya. Berarti mendahului fi'il dan fa'ilnya. Dan ada juga maful fi'il fa'ilnya disimpan. Ada yang sifatnya jawazan. Contoh, qalu khaira. Nah. Qalu khaira. Khaira apa bi? Ini ialah qala Allahu khaira. Ilmu ini. Wah. Atau qala rabbuna khaira. Ada yang sifatnya wajib dibuang ambilnya di berbagai tempat. Yang ini akan dibahas pada kesempatan terakhir. Ini bab istighfar dan bab gunanya. Yang ketiga, kata ahkamul maful bih, hukum-hukum maful bih. Yang pertama, annahu yajibu nasbu. Wajib dinasbu. Yang maful bih, wajib nasab, tak boleh apa nasab, kalau boleh apa atau apa, wajib nasab. Annahu yajibu nasbu.